Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita sampai pembahasan tentang Amr bin Luhai. Siapa itu Amr bin Luhai? Dikatakan bahwasannya Amr bin Luhai adalah awwalu man ghayyar dinul Ibrahim, orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya agar kaumnya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah semata. Dan yang mana pada akhirnya kalimat tauhid tersebut tegak di muka bumi, dan penduduk bumi pada waktu itu menyembah kepada Allah semata. Kemudian dengan berjalannya waktu, mulailah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dirubah dengan kata lain. Mereka tidak menyembah kepada Allah semata, namun mereka membuat tandingan-tandingan kepada selain Allah, yang mana dikatakan bahwasannya orang yang pertama kali merubah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah Amr bin Luhai. Yang mana Amr bin Luhai, wa kana Amr bin Luhai Sayyidul Khuza'ah kahinan walahu ra'in minal jin fa'atahu. Amr bin Luhai itu dia adalah seorang tokoh dari suku Khuza'ah, kahinan, dia juga seorang naam yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, seorang dukun, sehingga dia dibisikkan oleh syaitan di dalam mimpinya. Faqala ajil sayr wada'na min tihamah. Maka dikatakan, dibisikkan oleh syaitan, berangkatlah engkau dengan mengendarai kendaraan dari Tihamah. Bisa'adati wassalamah, dengan kegembiraan, dengan keselamatan. I'ti Jeddah, datanglah ke Jeddah. Tajidu asnaman ma'adatan, engkau akan mendapati di sana beberapa berhala. faraduhu tihamah wala tahab, sehingga dia membawa naam tunggangan dari tihamah tersebut dalam keadaan tidak ada rasa takut. Kemudian dia pulang dengan membawa berhala tersebut. Wada'al Arab ila ibadatiha, tajibu. Dan ajaklah mereka orang-orang Arab untuk beribadah kepada berhala tersebut, tujib. Niscaya mereka akan memenuhi panggilanmu, mengikuti seruanmu. Sehingga mulailah fa'ata jaddaf fastasaraha. Akhirnya Amr bin Luhai pergi ke Jeddah dan mengeluarkan berhala tersebut, naam, yang tadinya terkubur, naam, dikeluarkan. Summa amalaha hatta auradaha tihamah, kemudian dia membawa berhala-berhala tersebut dan dia bawa sampai ke tihamah. Nah, sebagaimana pada kesempatan yang lalu sudah kita dengarkan bagaimana mereka kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, naam, menyembah, mengagungkan orang-orang soleh, kemudian generasi yang terakhir mereka bahkan meminta syafaat kepada orang-orang soleh tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihissalam, kemudian menenggelamkan mereka orang-orang yang menentang dari dakwah Nuh alaihissalam. Dan air bah tersebut pula memindahkan berhala dari satu tempat ke tempat yang lain. Naam. Dan ternyata berhala tersebut, naam, sampai ke Jeddah. Dan Amr bin Luhaid yang merupakan dukun dibisiki oleh korinnya, dibisiki oleh syaitan, suatu tempat yang mana di sana ada berhala tersebut. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Amr bin Luhai membawa berhala tersebut, nah, sampai ke Tihamah. Wahadarul Hajj, dan masuklah musim haji. Fada'al Arab ila ibadatiha, maka mulailah dia mengajak orang-orang Arab untuk beribadah kepada berhala tersebut. Dan ternyata fa'ajabahu Auf bin Uzrah, ternyata disambut seruan tersebut oleh seorang yang bernama Auf bin Uzrah. Fadafa ilaihi waddan fahamaluhu. Fahamalahu. Maka dia diberi berhala yang bernama Wad. Maka dia membawa berhala tersebut. Fakana bi wadil qura bidaumatil jandal. Dia bawa, dia letakkan di lembah dengan yang bernama Daumatul Jandal. Naam, dia bawa berhala Wad, dia letakkan di suatu daerah, di suatu lembah. Naam. Wasamma ibnahu. Dan kemudian naam, Auf bin Uzrah tersebut ternyata juga menamai, dia memiliki anak dan diberi nama anaknya dengan Abdul Wad. Budaknya Wad, hambanya Wad. Fahuwa awwalu man sumiya bihi. Dan dia adalah manusia yang pertama diberi nama dengan nama tersebut. Falam yazal banuhu yasdanunahu hatta ja'al Islam. Terus menerus anak keturunan, anak cucu Auf bin Uzrah tersebut mengagungkan berhala Wad tersebut sampai datangnya Islam. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid lihadamihi. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang mulia Khalid bin Walid untuk menghancurkan Wad tersebut. Fahalat bainahu wa bainahu Banu Uzrah wa Banu Amr. Namun Bani Uzrah dan Bani Amr mereka berusaha untuk melawan, untuk menghalangi Khalid bin Walid. Faqatiluhum faqataluh. Sehingga terjadilah peperangan dan akhirnya mereka terbunuh. Thumma hadahum waja'aluhum juzadan. Sehingga Khalid bin Walid menghancurkan berhala Wad tersebut berkeping-keping. Nah, ini satu berhala. Naam. Yang disembah. Naam. Oleh mereka pada masa jahiliyah yang bernama Wad. Naam. Kemudian wa ajabat Amr bin Luhai Mudhar bin Nazar. Kemudian juga yang menerima seruan, mengikuti seruan Amr bin Luhai untuk menyembah berhala adalah Mudhar bin Nazar. Sehingga fadafa ila rajulin min Hudzail su'an. Dia memberikan kepada seorang dari suku Hudzail, naam, berhala yang bernama su'. Fakana bi ardin yuqalu laha wuhatan. Sehingga su'a tersebut, berhala tersebut yang bernama su'a, itu diletakkan di suatu daerah yang bernama Wuhab. Min batni nakhlah ya'buduhu wa yalihi min mudar wa fidhalik. Naam. Yang mana mereka meletakkan su'a tersebut di tengah kebun kurma, sehingga disembahlah oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dari Bani Mudar. Ini berhala yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa ajabathu madhaj, dan demikian pula yang menyambut seruan Amr bin Luhaid adalah madhaj. Naam. Suatu daerah, suatu tempat. Fadafa ila Nu'aim ibn Amr al-Muradi Yaghut. Naam. Dia memberikan kepada Nu'aim bin Amr al-Muradi, memberikan berhala Yaghut. Sehingga wakana biakmalin bil yaman ta'buduhu madhaj wa man wala, sehingga disembahlah oleh mereka. Naam. Dari naam suku madhaj tadi dan orang-orang yang bersamanya, mereka menyembah berhala yang bernama Yaghuts. Dan kemudian wajabathu Hamdan fadafa ilaihim Ya'uq, demikian pula Hamdan, yang mana dia diberi berhala yang bernama Ya'uq. Sama juga mereka menyembah, mengagungkan berhala tersebut dan bersama suku-suku yang bersama mereka. Nah, yang mana tentunya berhala-berhala ini sebagaimana yang telah lalu naam sudah disebutkan naam nama-nama mereka. Kemudian yang mengikuti pula seruan Amr bin Luhaid adalah Humair, sehingga dia diberi berhala Nasr. Fakana bimawdi'i bisaba, yang mana dia meletakkan berhala Nasr tersebut di suatu kota di lokasi Saba. Ta'budu Humair wa man walah. Naam. Disembah oleh Humair dan orang-orang yang bersamanya. Yang mana falam tazal hadhil asnam ta'budu hatta ba'atallah Rasul sallallahu alaihi wasallam faqasaraha, yang mana berhala-berhala tersebut terus menerus disembah, diagungkan, diibadahi sampai diutus Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghancurkan berhala-berhala tersebut. Sungguh besar dosa orang-orang yang menyerukan untuk beribadah kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Amr ibnu Amir al-Khuzai yajri kusbahu finnar. Aku melihat Amr ibnu Amir al-Khuzai, yakni Amr bin Luhai, dia menyeret ususnya di neraka. Kenapa? Fakana awwalu man saibu Su'aiban, karena dialah orang yang pertama kali mentradisikan tradisi tersebut, yakni menyembah kepada berhala. Wa fi lafdin, dan dalam riwayat lain, ghayyaru din al-Ibrahim, karena dia adalah orang yang merubah agama Ibrahim. Wa fi lafdin an Ibnu Ishaq, dan dalam riwayat lain dari Ibnu Ishaq, fakana awwalu man ghayyara din Ibrahim, dia orang yang pertama kali merubah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa nasaba awthanan, dengan memasang, mengajak manusia menyembah kepada patung. Wa kana ahlul jahiliyah ala dzalik, demikianlah keadaan orang-orang jahiliyah, mereka keadaannya seperti itu. Fihim baqaya min din Ibrahim, walaupun di antara mereka, walaupun ada pada mereka keyakinan-keyakinan dari agamanya Nabi Ibrahim, seperti mithlu ta'zimul bait, mengagungkan Ka'bah, wa tawaf bihi, tawaf, wal hajj wal umrah, wal wukuf bil Arafah wal Muzdalifah. Naam, ini semua dilakukan mereka orang-orang jahiliyah, dan ini merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Naam, walaupun masih ada seperti itu pada mereka, namun dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari ibadah-ibadah mereka yang demikian itu. Wallah ta'ala alam bisawab. Naam. Dikarenakan mereka di samping menyembah kepada Allah, mereka juga menyekutukan Allah. Dan bahkan didapati riwayat, wakana nazaron takul fi ihlaliha, mereka orang-orang nazar, naam, didapati talbiyah mereka tatkala mereka menunaikan haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, Naam. Ini talbiyah mereka. Ya Allah, kami terima sambutanmu, panggilanmu yang tidak ada sekutu bagi engkau kecuali sekutu yang pantas bagimu, yang dia memiliki kekuatan sebagaimana engkau memiliki pula. Nah, ini keadaan orang musyrik pada waktu itu. Nah, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, darabalakum mathalan min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Naam, Allah taala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.